إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di masjid ini dalam rangka kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka kita mempersiapkan diri dan memperbanyak bekal di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pula kita sampai hari ini masih Allah takdirkan kita hidup di atas iman. Ditakdirkan oleh Allah hidup di atas keyakinan terhadap Allah dan Al-Quran, terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya. Suatu nikmat yang luar biasa, yang sangat besar nilainya, yang kita berharap kita digolongkan hamba-hambanya yang bisa menilai dan mengerti derajat nikmat tersebut. Subhanallah, pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan kepada para hadirin bahwa beberapa daerah di Jawa dan yang lainnya, beberapa kota, Lumajang, Jember dan beberapa yang lainnya, dalam beberapa waktu ke depan, berdasarkan informasi yang tidak bisa diragukan lagi dan benar, akan terancam dengan gempa dan gelombang tsunami yang kekuatannya sampai saat ini belum bisa diperkirakan, tapi yang jelas bisa atau bahkan lebih kekuatannya di atas 20 Richter. Allah musta'an. Berita itu datang 1400 tahun yang lalu lebih. Allah menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Allah menyatakan idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan wa idzal biharu fujjirat. Ketika bumi, kata Allah, digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan di saat itu bumi memuntahkan seluruh yang dipendam di perutnya. Di saat itu manusia menyatakan malaha, wa qala al insanu malaha. Apa yang terjadi ini? Dengan kaget dan tercengang manusia menyatakan malaha. Apa ini yang terjadi? Ini gempa yang tidak bisa diukur sebatas 15 sampai 20 skala Richter. Katanya kalau 9 Richter bisa apa? Mengambrukkan bangunan, ya. Lah enggak tahu kalau 11 Richter. Lah enggak tahu bagaimana gempa yang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu bagaimana kalau kemarin gelombang tsunami? Suatu contoh kecil, miniatur dari apa yang Allah siapkan dalam apa yang Allah nyatakan, wa idzal biharu fujjirat. Ketika lautan, bihar itu jamak daripada bahrun. Kalau bahrun satu, tetapi kalau bihar itu adalah samudra, samudra, samudra yang di saat itu Allah tempukkan, Allah benturkan satu samudra dengan yang lainnya sampai tidak didapati kecuali semua menjadi satu samudra. Ya, ini tidak ada lagi setelah itu yang namanya bumi, hancur lebur. Kira-kira gelombang tsunami dengan kecepatan air berapa kilometer per jam? Kalau kemarin katanya ada yang menyatakan 400-500 kilometer per jam dan mengerikan. Ratusan ribu manusia mati dalam sekejap. Subhanallah. Yang heran, beberapa umat dari kaum muslimin ini ketika datang berita dari badan apa, geofisika ya, meteorologi dan geofisika internasional memperkirakan bahwa pantai selatan dan pantai utara Jawa juga terancam dan beberapa daerah yang lainnya, sebagian orang berkomentar untuk melakukan persiapan-persiapan, mengambil pelajaran dari yang terjadi kemarin. Oh, di antara yang memungkinkan selamat kalau terjadinya gelombang tsunami adalah rumah yang tingkat, kayak rumahnya siapa? Kombes siapa itu? Iya. Iya. Jadi kalau tingkat itu insya Allah lebih selamat. Makanya buat tiga, kalau airnya naik sampai tingkat kedua bisa selamat naik ke tingkat yang ketiga. Nah, silahkan bangunlah berapa tingkat yang mau dan bangunlah beton sekuat apapun. Nah, subhanallah, mendengar berita itu mengerikan dan takut sebagian umat. Tetapi ketika Allah menceritakan ayat-ayat seperti tadi, idzas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Nah, ayat-ayat yang mengerikan betul tentang yaumul qiyamah. Tetapi subhanallah, hati ini enggak tersentuh gitu ya. Tidak tergerak. Entah apa sebabnya. Apa karena memang tertutup hati kita ini dengan ran yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Hati mereka telah tertutup dengan ran, yaitu karat yang menutupi hatinya sehingga tidak bisa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hati yang seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, kajian sore hari ini sebenarnya kita ingin membahas tentang masalah akidah. Dan berbicara tentang gelombang tsunami pun itu akidah sebenarnya, berkaitan dengan akidah. Di benak Anda sekarang ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan, entah mana yang harus didahulukan. Tetapi saya ingin mencoba menyampaikan ya yang berkaitan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis ayat Al-Qur'an, saya katakan dua jenis, bukan dua ayat, tapi dua jenis, dua tipe ayat di Al-Qur'an yang di dalamnya Allah mengingatkan kita, menegur kita agar kita tidak jatuh kepada salah satu dari dua dosa besar yang akan Allah sebutkan dalam dua ayat ini. Apa itu dua dosa besar? Yang pertama adalah apa yang Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya yang mungkin berkaitan atau sangat erat kaitannya dengan beberapa musibah yang menimpa sebagian saudara-saudara kita. Telah banyak perbincangan di seputar permasalahan ini, tetapi penting kiranya untuk kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara dosa besar yang cukup besar yang banyak terjatuh padanya hamba-hamba Allah adalah merasa aman atau perasaan aman dari ancaman azab Allah. Ini satu jenis dosa yang sangat besar. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dari azabku yang bisa datang kepada mereka bayatan, dalam keadaan mereka tidur di malam hari, tidur nyenyak, lelap di dalam tidurnya, wahum naimun, di saat mereka benar-benar tidur, tidak mendengar apa-apa. Apa mereka merasa aman dari ini? Di saat tidur, tiba-tiba datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azab Allah subhanahu wa ta'ala bisa dalam bentuk datangnya dari atas, sebagaimana telah terjadi kepada kaum-kaum yang sebelumnya. Nam, datangnya hujan yang deras sehingga menelan bumi mereka, atau dalam bentuk datangnya hujan batu dari langit, dan yang lainnya dari azab-azab yang bisa datang dari atas, dan bisa juga azab yang datang dari bawah berupa gempa atau yang lainnya dari berbagai macam bentuk azab yang bisa datang dari bawah. Dua jenis azab ini Allah sebutkan di dalam satu surat bergandengan dua ayatnya. Allah menyatakan, aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fatata'lamuna kaifa nadhir. Ayat ini disebutkan di dalam surat Tabarak, atau diberi nama juga dengan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara ayatnya Allah menyatakan, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian tidak beriman terhadap zat yang berada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arsy-Nya, untuk mengirim azab, mendatangkan azab dari dalam bumi, yang tiba-tiba bumi itu hancur dan rata, tiba-tiba bumi itu bergoncang dengan goncangan yang sangat kuat. Apakah kalian tidak mau beriman terhadap zat yang seperti ini, yaitu Allah yang berada di atas arsy-Nya? Kemudian Allah lanjutkan, ini jenis azab yang dari bawah. Pada ayat yang berikutnya, am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah juga kalian tidak mau beriman terhadap zat yang berada di atas langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mendatangkan azab, mengirim azab dari atas. Jadi hasiba itu adalah jenis azab yang datangnya dari atas. Nah, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu mampu. Tidak ada yang bisa memperkirakan dari mana datangnya azab Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi bagaimana Allah akan mendatangkan azabnya. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah menegaskan dalam ayat yang berikutnya, atau di dalam ayat yang tadi kita dengarkan pertama, afa aminu afa nam af aw aminu ahlal qura aw amina ahlal qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman untuk kemudian datang kepada mereka azab kami, kata Allah, duhan wa hum yal'abun, di waktu duha, yaitu di saat matahari sudah mulai naik sampai waktu terakhirnya, yaitu tergelincirnya matahari di siang hari, itu waktu duha. Wahum yal'abun, di saat mereka sedang asyik bermain, di saat mereka sedang bersenang-senang dengan keluarganya, bersenang-senang dengan temannya, bersenang-senang dengan tetangganya, berekreasi, sibuk dengan dunianya, ini di waktu duha. Kemarin gelombang tsunami datangnya di waktu apa? Waktu duha. Saat sebagian sedang di pasar, saat sebagian sedang berolahraga, saat sebagian sedang berenang, saat sebagian sedang memancing, dan yang sebagainya dari kegiatan-kegiatan mereka yang Allah nyatakan wahum yal'abun. di saat mereka sedang bermain-main, jauh dari zikrullah, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Yang namanya makar itu datangnya secara tidak terasa. Itu makar. Tidak diperkirakan, tiba-tiba datang. Ini sangat mengerikan sekali para hadirin. Allah menyatakan tidaklah seseorang atau suatu kaum merasa aman dari makar Allah, makar azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia adalah kaum yang khasirun, kecuali adalah kaum yang merugi. Ini satu jenis dosa besar yang tadi saya sebutkan pada awal pembicaraan, yaitu perasaan aman dari azab Allah. Sekarang kita sedang duduk di masjid. Kalau perhitungan berbagai macam bentuk badan di muka bumi ini, wallahu alam termasuk daerah kita yang terancam atau tidak. Tapi kalau berita dari Allah termasuk yang terancam. Kalau berita dari Allah, maka daerah kita ini daerah yang terancam azab yang sangat pedih. Entah gelombang apa lagi yang akan datang dan gempa yang seperti apa lagi yang bisa datang. Bagaimana bentuk terancamnya? Allah menyatakan di ayatnya yang lainnya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah kata Allah, pelajaran azab Allah jika telah Allah menghendaki untuk mengazab suatu negeri dalam keadaan penduduk negerinya berbuat zalim, dalam keadaan penduduk negerinya menzalimi diri mereka sendiri dan menzalimi hak-hak orang lain, menzalimi dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah, mengambil hak-hak Allah, tidak menyerahkan hak-hak Allah yang Allah wajibkan kepadanya untuk bertauhid kepada Allah, untuk tidak berdoa dan tidak bertawakal, tidak memohon sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Betapa tidak kita menyatakan, tadi saya katakan daerah kita ini terancam, masih ada di sekitar kita orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah. Masih ada di sekitar kita orang-orang yang bertawakal kepada benda-benda, bertawakal kepada keris, bertawakal kepada akik, bertawakal kepada kubur, bertawakal kepada ruh. Beberapa hari ini saudara-saudara kita di daerah pantai selatan, yang mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita dan mereka, mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab Allah dengan sebab perbuatan dosa kita semuanya, menyajikan sesajen-sesajen ke laut selatan. Subhanallah. Dengan adanya peristiwa gelombang tsunami, beberapa saudara kita di daerah pantai-pantai melakukan sholat di pinggir pantai. Ajaran apa lagi ini? Siapa yang mencontohkan ini? Apakah sang Nabi, sang Uswatun Hasanah mencontohkan, memerintahkan kita untuk seperti ini? Rasul ditentang perintahnya, Rasul diabaikan sunnahnya. Saya katakan daerah kita termasuk yang terancam. Kenapa? Karena perintah-perintah Rasul diabaikan, sunnah-sunnah Rasul disingkirkan, bid'ah-bid'ah dimunculkan. Beramai-ramai umat ini dibiayai dengan biaya yang cukup besar untuk memunculkan sebuah bid'ah. Allah mengingatkan dalam ayat yang lainnya, فَلْيَحْذَرِلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati kata Allah, waspadalah mereka-mereka yang selalu menyelisihi perintah Rasul. Rasul perintah begini, gak cocok ini, zamannya gak sesuai. Lo ini Rasul yang perintah, iya, tapi zamannya gak sesuai. Masya Allah. Lo ini perintah Rasul, iya, tapi gimana kalau saya terapkan ini, orang-orang di sekitar saya bicara tentang saya. Gimana kalau saya terapkan ini, gak sesuai dengan adat. Subhanallah, ini Nabi yang perintah, ini Rasul kepercayaan Allah. yang dipercaya oleh Rabbul Alamin, yang siang dan malam selalu dan selalu mencurahkan rizki dan perlindungannya kepada umat manusia ini. Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hati-hati mereka-mereka yang selalu menyelisihi perintah Rasul. Apa ancaman Allah? Antusibahum fitnah. Ini ancaman yang lebih besar daripada yang kedua, walaupun yang kedua mengerikan. Yang pertama adalah Allah nyatakan antusibahum fitnah, yakni akan menimpa kepada mereka fitnah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukil dari beberapa penafsiran para sahabat dan tabi'in, menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah di sini, yakni sebuah fitnah yang akan menimpa ke hati-hati mereka, menimpa kepada qulub, kepada qalbun. Ini bukan manajemen qalbu, bukan. Ya, ini peringatan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Kata para mufassirin, bisa dalam bentuk fitnahnya itu kecintaan untuk berbuat syirik, kecenderungan hatinya itu untuk berbuat syirik, atau kecenderungan kata para ulama untuk berbuat bid'ah, senang beramal yang enggak dicontohkan. Yakni selalu dibisikin oleh syaitan dan digambarkan kepada syaitan, oleh syaitan kepada hatinya untuk selalu menganggap baik amalan-amalan walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah yang sangat besar, karena pelakunya kadang-kadang tidak merasa, atau kecintaan di dalam hatinya untuk selalu melanggar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggampang-gampangkan maksiat, bukan jatuh kepada maksiat. Kalau jatuh kepada maksiat atau pelanggaran itu adalah memang ciri Bani Adam. Tetapi cinta untuk berbuat maksiat, ini fitnah yang akan menimpa kepada hati. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia melanggar satu atau dua atau tiga perintah Rasul. Sehingga ini Nabi. Rasul itu adalah seorang Rasul, seorang utusan kepercayaan Allah Rabbul Alamin, yang memiliki bumi, yang menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang memiliki langit, yang menyatakan idza sama'um fatarat, ketika langit itu pecah. Ini zat yang mengancam kita, bukan Pentagon, bukan kekuatan apapun di muka bumi ini yang mengancam kita, tetapi zat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, huwa al-khaliqul bari'ul musawwir, az-zat yang Allah nyatakan di Al-Quran, azizun dzuntiqam, maha perkasa dan memiliki balasan yang cukup dahsyat. Para hadirin yang saya muliakan, tadi kita menyebutkan ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura, dan seperti itulah azab Allah jika Allah telah menghendaki untuk mengadab suatu negeri. Wahiyya zalimatun, dalam keadaan penduduk negeri itu berbuat zalim. Kezaliman yang ada di muka bumi ini banyak sekali. Kezaliman yang terbesar adalah asyirik. Dalilnya apa? Allah menyatakan di Al-Quran, ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Lah, sekarang ini subhanallah, para hadirin, paranormal berbicara, dukun-dukun berbicara, tukang ramal berbicara. Dan subhanallah, ya ada saja dari umat ini yang mau percaya. Di daerah Jember beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengumumkan bahwa ada kemungkinan malam Jumat Manis atau Jumat Legi akan datang gempa dan gelombang tsunami. Sang kiai memerintahkan kepada masyarakat untuk menghidupkan obor-obor dan menyiapkan makanan dan untuk berkumpul di masjid. Kenapa? Karena masjid Baitur Rahman selamat, jadi yang akan selamat masjid. Naam, subhanallah. Naam, lawang Ka'bah aja pernah kena banjir roboh ya, apalagi Masjid Baitur Rahman dan yang semisalnya. Lah, apa fungsinya obor? katanya kalau nanti akan padam lampu, maka orang akan tahu di sini tempat berkumpul. Ya subhanallah, sebagian masyarakat hidupkan, menyiapkan obor-obor dan makanan, kumpul di masjid. Nah, tunggu punya tunggu, enggak ada itu gelombang tsunami. Nah, yang jadi masalah pembahasan kita adalah kok percaya dengan sebuah berita tentang perkara yang gaib. Subhanallah, kesyirikan yang luar biasa terjadi pada umat ini. Dengan adanya musibah ini kemarin, kuburan-kuburan para wali penuh dengan pengunjung, terkhusus di daerah pantai utara, mulai daerah Cirebon sampai ke timur sini. Nah, Sunan Girinya, Sunan Kalijaganya, Sunan Kalijatinya, Gunung Jati, Gunung Sunan Ampel. Nah, nggak tahu Sunan Gunung Lamongan ada nggak? Allah musta'an. Para hadirin yang saya muliakan, ini kondisi umat. Sekarang kita terancam enggak? Ini dosa, ya dosa kemaksiatan yang zahir, yang kelihatan mata kita. Belum yang tersembunyi dan yang berkaitan dengan hati. Riya, kibir, ya, sombong, hasad, ya. Berbagai macam dosa Allah siang dan malam dilanggar. Allah Rabbul Alamin siang dan malam ditantang oleh umat manusia ini untuk mendatangkan azabnya. Ditantang Allah. Kalau dahulu pernah saya jelaskan di sini, di majlis ini juga, di masjid ini juga, kaum musyrikin Quraisy, kita masih ingat dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah kapan? Di saat ada musibah atau di saat senang? Di saat senang, di saat rezekinya melimpah, di saat perdagangannya fisita iwasaif, perdagangan mereka ke negeri Yaman dan ke negeri Syam itu berhasil mendapatkan keuntungan, pulang Abu Lahab dan lainnya, saya bernazar insyaallah satu ekor unta disembelih untuk para pengunjung Ladda, untuk para penziarah Ladda, ya, patung Ladda atau kuburan Ladda. Kalau sudah ternaknya berhasil juga, begitu saya bernazar nanti, kalau ternak saya tahun ini berhasil, saya menyembelih satu ekor kambing untuk para pengunjung Uzza dan yang semisalnya. Kalau sudah senang, baru menyekutukan Allah. Tetapi ketika mereka di dalam musibah atau ancaman musibah, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin walamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka sedang berada di tengah samudra, di tengah lautan, terancam badai, terancam ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah, da'awullah mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan kepada Allah satu-satunya peribadatan mereka, doa mereka, lupa kepada Ladda sang wali, lupa kepada Waddan wa Su'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, para orang-orang soleh yang mereka mintai barokahnya, yang mereka mintai syafaatnya, lupa kepada Uzza, lupa, ingat hanya Allah. Tetapi kata Allah, ketika sudah Allah selamatkan ke daratan, tentrem, hilang ancamannya, baru setelah itu mereka berbuat syirik kembali dengan bentuk meminta barokah, meminta syafaat kepada Ladda, Uzza, Manah dan yang lainnya. Tetapi coba kita bandingkan sekarang dengan kesyirikan yang terjadi di zaman kita. Ada ancaman musibah, ada ancaman bencana, ya. Baik musibah itu datangnya ancaman dalam bentuk orang per orang. Saya diancam oleh preman dari kampung sebelah. Akhirnya apa? Datang ke Mbah Dukun, minta besi kuning. Ya. Datang ke Mbah atau Nyi Fulan, ya. Dan yang lainnya, minta jimat supaya selamat, punya ilmu sekilan. Tahu ilmu sekilan ya? Kalau diantem itu dipukul hanya jaraknya sejengkal ini. Jadi parang nggak bisa nyampe, anteman nggak bisa nyampe. Subhanallah. Lah, Di saat ada ancaman seperti ini, di saat ada berita bahwa akan terancam pula kampungnya dengan adanya gempa dan musibah, datang ke kubur-kubur berziarah. Coba kita lihat, bandingkan bagaimana apa yang terjadi di musyrikin Quraisy, orang-orang Mekah yang ada di sekitar Ka'bah, dengan yang ada di zaman kita ini. Lebih parah lagi para hadirin. Lebih parah. Ini semua mengerikan sekali. Ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Allah tadi sudah menyatakan bahwa azab Allah yang sangat pedih itu akan terjadi dan menimpa ke suatu negeri yang penduduknya berbuat zalim. Lah sekarang ini ketika ada gelombang tsunami dan gempa, banyak di mimbar-mimbar, di baik melalui media massa ataupun mimbar-mimbar masjid,